segala. Di matamu ku melihat ada cinta yang tersirat. Irani hati merebak. Barangkali aku salah, ku terbiak. Kisah ini bersamamu aku senang.